وكل ضلالة في النار أيها الناس. Qanatina azakumullah, kita masih pada bab-bab yang menjelaskan tentang ahkamus salam, hukum-hukum yang berkaitan dengan salam, ucapan salam. Setelah kita baca beberapa bab yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan salam ini, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya tentang rincian hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah salam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-Adabil Mufrad bab yusallimul mashi al-qa'id. Bab orang yang berjalan menyampaikan salam kepada yang duduk. Sebelumnya belum membahas tentang masalah hak muslim atas muslim yang lainnya, ada 6. Di antaranya adalah ayyusallima alaihi dzalaqiyah. Menyampaikan salam ketika bertemu. Itu bab yang sebelumnya. Bab-bab yang nanti akan kita bahas sekarang menjelaskan detailnya. Yang dahulu menyampaikan salam siapa, yang menjawab siapa, dirinci pada bab sekarang ini. Belum mengatakan bab orang yang berjalan menyampaikan salam kepada yang duduk. Ada 2 orang. Satunya lagi duduk, satunya jalan. Maka disyariatkan memulai salam yang jalan. Yang duduk, yang menjawab. Ini bimbingannya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Sa'id ibn Rabi' qala haddathana Al-Mubarak an Yahya qala haddathana Zaid bin Sallam an jaddihi Abi Sallam an Abi Rashid Al-Hubrani. Ini semua orang-orang yang thiqah. An Abdul Rahman ibn Shibl radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abdurrahman ibn Shibl, salah seorang tokoh di masa lalu, termasuk kepala suku pada masanya. Qala, dia mengatakan sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, liyusallimir rakibu 'ala ar-rajil, hendaklah orang yang berkendara menyampaikan salam kepada yang jalan kaki. Wal yusallimir rajul al-qa'id, sementara yang berjalan hendaklah menyalami yang duduk. Wal yusallimil aqallu al-aktsar, dan hendaklah yang jumlahnya sedikit menyalami yang lebih banyak jumlahnya. Faman ajaba salam fahuwa lahu, maka barang siapa yang mengijabahi salam, yang menjawab salam, maka pahalanya untuk dia. Wa man lam yujib fala syai'a lahu, namun barang siapa yang tidak menjawab salam, maka tidak ada pahala baginya. Ini terkait dengan yang paling terakhir. Ada rombongan ketemu rombongan, ini bertiga jalan, papasan dengan yang berlima, yang sunnah, yang kecil, yang sedikit, yang bertiga, menyampaikan salam kepada yang berlima tadi. Karena jumlahnya banyak, cukup satu yang menyampaikan salam, assalamualaikum. Cukup satu yang menjawab salam, waalaikumsalam. Namun terkait dengan masalah pahalanya, ini untuk yang menyampaikan salam dan menjawab salam. Paham ya? Jadi kalau satu orang toh yang menyampaikan salam, ya dia dapat pahalanya. Kalau satu toh yang menjawab salam, dia dapat pahalanya. Walaupun tidak berdosa. Dipaham ya? Terkait dengan masalah pahala, itu untuk yang menyampaikan salam dan yang menjawab salam. Jadi ketika rombongan ketemu dengan rombongan. Barakallahu fikum. Ada terkait dengan masalah hukum syar'inya, cukup satu yang menyampaikan salam, cukup satu yang menjawab. Kalau rombongan ketemu rombongan. terkait dengan masalah pahala, itu ditujukan bagi yang menyampaikan salam atau yang menjawab salam. Sehingga kalau kepengin dapat pahala, ya jawaban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rame-rame begitu. Waalaikumsalam. Maka yang menjawab salam dapat pahala masing-masing untuk mereka. Baik. Ini hadis hasan atau sahih. Barakallahu fikum. Di sini barakallahu fikum menjelaskan tentang tata cara salam. Ini nasnya Rasul SAW. Maka dijalankan sesuai dengan bimbingan beliau. Mungkin kita tahu hikmahnya atau nggak tahu hikmahnya, itu nggak begitu penting. Yang penting ini bimbingan syariat. Baik, yang berkendara entah sepeda ontel atau sepeda motor atau mobil, dia yang harus terlebih dahulu menyampaikan salam kepada yang jalan kaki. Di antara hikmahnya kata para ulama ialah ketawaduan, menunjukkan dia tawadu. Nah, kalau mobil buka kaca, assalamualaikum. Itu menunjukkan ketawaduan dia, adabnya dia. Barakallahu fikum. Kalau dia langsung aja pergi dan menyampaikan salam, itu tanda ketakaburan. Barakallahu fikum. Ini yang tiada hikmah yang kita ambil. Barakallahu fikum. Adapun yang berjalan, dia yang harus memulai salam kepada yang duduk. Kepada yang duduk. Ini dimasukkan dalam pembahasan adab. Unggah-ungguh orang yang melewati, ya, melewati seseorang lain yang sedang duduk. Saya nonton dalam sebuah gang, jalan kayak sekarang ini, antum jalan kaki, melewati orang yang di depan rumahnya lagi duduk. Unggah-ungguhnya, adabnya, antum yang menyampaikan salam. Assalamualaikum. Salam. Jadi kayak permisi panggil gitu. Tapi kalau permisi panggil kena pahalai. Tapi kalau mengatakan assalamualaikum, ada pahalanya. Itu bedanya. Assalamualaikum 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 pahalanya. Dipahami ya? Barakallahu fikum. Kemudian yang lebih sedikit jumlahnya, yang harus mendahului mengucapkan salam kepada yang lebih banyak orangnya. Kenapa? Karena hikmah yang mereka sebutkan adalah li'anna salamal kathir yaful. Karena kalau orang yang lebih banyak jumlahnya semuanya mengucapkan salam, kepanjangan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Salam kabeh kesuwen. Tapi kalau yang sedikit, simpel. Assalamualaikum, assalamualaikum. Hanya satu dua orang saja. Barakallahu fikum. Jadi paham ya? Hikmah yang lain ialah untuk menepis rasa takut, kekhawatiran begitu. Jadi yang kecil ini dengan dia mengucapkan salam, assalamualaikum, nanti merasa aman dari yang dikhawatirkan gangguan dari orang banyak tadi itu. Ini dan dalam mereka sebutkan barakallahu dari hikmah-hikmah yang ada. Ala kulli hal, ini prinsip tata cara yang diajarkan dalam Islam, kita laksanakan sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, baik tahu hikmahnya atau enggak tahu hikmah. Baik, ini hukumnya apa ya Pak? Tartib seperti ini. Hukumnya? Hukumnya wajib atau sunnah? Jawabannya sunnah muakkadah. Lafaz perintah liusallim. Anjuran sangat untuk tartib seperti itu. Tapi kalau seandainya ada orang yang menggunakan kendaraan, melewati orang yang berjalan, tidak menyampaikan salam, antum jangan diem. Yang jalan menyampaikan salam. Kok asalam ya? Assalamualaikum. Maka dia dapat pahala salamnya tadi. Apalagi untuk mengajari ilmu orang lain yang mungkin gak tahu ilmunya. Barakallahu fikum. Nama itu. Pernah kita bahas sebelumnya, mendahului mengucapkan salam itu sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Gitu ya. Memulai menyampaikan salam hukumnya sunnah. Menjawabnya hukumnya wajib. Nah, kalau rombongan maka dikatakan wajib kifayah. Satu cukup. Yang ingin dapat pahala, silakan masing-masing menyampaikan jawaban salamnya untuk meraih pahala dalam Islam. Barakallahu. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ishaq. Qala akhbarana Rauh Ibnu Ubadah. Qala akhbarani Ibnu Jurayj. Qala akhbarani Ziyad. Anna Thabitan akhbarahu. ومولى عبد الرحمن يرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, yusallimu ar-rakibu al-mashi wal-mashi al-qa'id wal-qalil al-kathir, yang berkendara menyampaikan salam kepada yang berjalan, yang jalan menyampaikan salam kepada yang duduk, yang sedikit menyampaikan salam kepada yang banyak. Ini telah lewat. Qala Ibnu Jurayj, ada penambahan di sini, fa akhbarani Abu Zubair annahu sami'a Jabiran yaqul, kata Abu Zubair, dia mendengar sahabat Jabir berkata, al-masyani idza jtama'a fa ayyuhuma bada'a bisalam fa huwa afdal. Dua orang berjalan, sama-sama jalan, ketika ketemu, maka siapa dari mereka berdua yang mendahului mengucapkan salam, itu yang paling afdal. Karena sama-sama jalan. Paham ya? Sama-sama jalan. Maka yang paling afdal yang mendahului mengucapkan salam. Jadi, rebutan duluan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu ya. Ini lebih afdal. Juga ketika barakallahu'alaikum berkendara, itu naik motor, di sekitar sepeda motor, sama-sama rakib, ketemu papasan, yang afdal yang mendahului dengan salamnya. Sama-sama naik mobil, tahu mobilnya Pak Fulan nih, yang lebih afdal yang mendahului dengan salam, buka jendelanya, assalamualaikum duluan. Agar ngapain gih baru lagi, nggak mungkin duduk sama duduk rebutan, ya nggak mungkin, nggak ketemu. Ini duduk di depan rumahnya, soal depan rumahnya, ya mungkin ketemu. Ini nggak mungkin diterapkan. Yang mungkin adalah yang sama-sama jalan atau yang sama-sama berkendara. Baik, antum menggunakan sepeda motor, papasan dengan yang menggunakan sepeda ontel. Siapa yang lebih dahulu menyampaikan salam? Yang sepeda motor. Nah, semakin tinggi kualitasnya, semakin bagus yang mendahului sebagai tanda ketawaduan. Nah, motor. Assalamualaikum. Salam. Itu naik mobil, papasan dengan yang naik motor, yang naik mobil yang mendahului mengucapkan salam. Lambang ketawaduan. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah. Bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala, bab taslim ar-rakib al-qa'id. Bab orang yang berkendara menyampaikan salam kepada yang duduk. Ini berulang-ulang ya, Pak. Qala haddatsana Nu'aim bin Hammad. Qala akhbarana Ibn Mubarak. Qala akhbarana Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashy, yang berkendara menyampaikan salam kepada yang berjalan. Wal masyi alal qa'id, yang jalan menyampaikan salam kepada yang duduk. Wal qalil wal katsir, dan yang sedikit menyampaikan salam kepada yang banyak. Ini juga telah lewat. Barakallahu fikum. Ada pembahasan di kalangan para ulama yang saya utarakan di atas, ketika sama-sama naik kendaraan, apakah yang dianggap kendaraannya ataukah kualitas kendaraannya. Ada yang mengatakan yang dianggap semata-mata si berkendara, dengan tanpa membedakan apa kendaraannya. Yang penting dikatakan rakib berkendara. Mau dia naik motor, mau dia naik sepeda ontel, mau naik mobil, semuanya sama. Sehingga kalau demikian pendapatnya, yang paling afdal yang lebih dahulu menyampaikan salam. Tapi dengan pendapat yang kedua yang mengatakan tergantung kendaraannya, maka diklasifikasi. Paham ya? Yang kendaraan yang lebih mewah, yang lebih bagus, dia mendahului mengucapkan salam daripada yang kendaraannya kurang bagus. Hadza wa hadza barakallahu fikum. Al-muhim, kita berlomba-lomba untuk menebarkan salam. Berlomba-lomba untuk menebarkan salam. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Asbugh, qala akhbarani Ibnu Wahb, قال أخبرني ابن هاني أن عمر بن مالك أن فضالة، رواه أبو داود وفضالة بن عبيد Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, yusallimul faris wal qa'id, yang menaiki kuda menyampaikan salam kepada yang duduk, wal qalil wal kathir, dan yang sedikit menyampaikan salam kepada yang banyak. Ini telah dalam pembahasannya. Bab yang berikutnya lagi. Karena sama ya, terus kan keputar aja gitu ya. Dikarenakan pembahasannya sama. Qal, bab yang berikutnya lagi. Kata beliau rahimahullah, bab hal yusallimul masyi ala rakib. Kan dibalik. Apakah orang yang berjalan menyampaikan salam kepada naik kendaraan? Dibalik. Jadi kan yang berkendara lebih dahulu menyampaikan salam kepada yang jalan kaki. Kalau dibalik bagaimana? Yang jalan kaki mendahului menyampaikan salam kepada berkendara. Ada asar di sini. Qala haddatsana Muhammad ibn Katsir qala akhbarana Sulaiman ibn Katsir an Husain an Syabi. Dari Syabi rahimahullah, Amir bin Surahil Asy-Syabi. Salah seorang ulama tabi'in. Dikatakan annahu laqiya farisan fabada'ahu bisalam. Asy-Syabi rahimahullah pernah berjumpa ya, dengan yang menaiki kuda. Ternyata Asy-Syabi memulai dia menyampaikan salam. Assalamualaikum. Fakultu, katanya Husain, saya tanya kepada dia, tabda'uhu bisalam? Kamu kok memulai mengucapkan salam kepada dia? Kan kamu jalan kaki, dia naik kendaraan. Kok kamu yang memulai mengucapkan salam? Qala qala Syabi, ra'aitu Shuraihan masyian yabda'u bisalam. Saya pernah melihat Shuraih, ini salah seorang ulama tabi'in juga, disebut dengan Al-Qadhi. Dia seorang hakim di sebuah mahkamah di zaman itu. Namanya Shuraih Al-Qadhi. Katanya Syabi, aku pernah melihat Shuraih ini jalan kaki juga memulai menyampaikan salam. Artinya dari tindakan para tabi'in menunjukkan ikhwan, hukum orang yang berkendara lebih dahulu menyampaikan salam kepada yang berjalan kaki, hukumnya sunnah mu'akkadah, bukan wajib. Bukan wajib. Artinya ketika dibalik itu boleh. Yang jalan lebih dahulu menyampaikan salam kepada yang berkendara itu boleh. Yang duduk menyampaikan salam kepada yang berjalan juga boleh. Sehingga hukumnya sunnah bukan wajib, dan ketika dibalik hukumnya boleh. Ya juz. Barakallahu fikum. Yang penting adalah menebarkan salam. Nah, barakallahu fikum. Jadi ketika ada yang enggak menyampaikan salam, anda aktif menyampaikan salam. Jangan diam. Jangan mengatakan, enggak bisa, dia duluan. Aku sing nunggu, iku sing mlaku. Ayo, duluan. Jangan begitu. Tapi bersemangat untuk menyampaikan salam. Kalau dia enggak menyampaikan salam, antum yang menyampaikan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan iku sing mlaku, Pak. Aku iki nunggu. Sing nunggu sing disalami, Pak. Oh, iya, Pak, atur nuwun gitu. Harus sampaikan salam dulu baru menyampaikan ilmunya. Jadi yang bilang sunnah, Pak, sunnah gak wajib. Alhamdulillah, tebarkan salam, tebarkan salam. Qala rahimahullahu taala, babun yusallimul qalilu alal katsir. Bab orang yang sedikit jumlahnya menyampaikan salam kepada yang banyak jumlahnya. Qala rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah bin Yazid قال حدثنا حيوه بن شريح قال اخبرنا حميد ابو هاني انا بعلي عمر بن علي المصري الجلبي حدثه ان فضاله بن عبيد dari sahabat Fudalah bin Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال dari nabi صلى الله عليه واله وسلم bersabda يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد wal qalil wal katsir. Yang berkendara menyampaikan salam kepada yang berjalan, yang berjalan menyampaikan salam kepada yang duduk, dan yang sedikit menyampaikan salam kepada yang jumlahnya banyak. Tadi seperti yang diterangkan tadi ikhwan, kalau rombongan ketemu dengan rombongan, sekali lagi menyampaikan salam lebih dahulu hukumnya sunnah muakkadah. Menjawabnya hukumnya wajib. Tayyib, kalau satu orang dan satu orang wajib ain untuk menjawabnya. Tapi kalau rombongan ketemu rombongan, maka wajib kifayah untuk menjawabnya. Ini secara hukum syar'inya. Baik, misalkan tiga orang ketemu lima orang. Tiga ini kan disunnahkan mendahului salamnya. Cukup satu orang yang menyampaikan salam. Ini kifayah. Tapi kalau tiga-tiganya menjaga kan juga ada masalah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semuanya menyampaikan salam, ada masalah. Cukup satu. Kemudian yang lima orang tadi yang disalami, wajib kifayah atas mereka menjawab salam. Satu yang menjawab cukup. Waalaikumsalam. Cukup. Tapi ingat, yang dapat pahala yang menjawab salam. Sehingga kalau bicara yang penting tidak dosa, menengokai, waalaikumsalam, cukup. Sebenarnya tidak dosa. Sudah terpenuhi fardhu kifayahnya gitu ya. Jangan-jangan nih, nah, itu tidak dapat. Yang kau ingin dapat, maka antum yang juga menjawab salam. Ya, kalau kau ingin pahala, antum ikut menjawab salamnya. Waalaikumsalam gitu. Walaupun lima limanya labat. Waalaikumsalam. Masing-masing dapat pahalanya dan gugur kewajiban. Qala rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad, qala akhbarana Abdullah, qala akhbarana Haywa ibn Shuraih, qala akhbarani Abu Hali al-Khawlani, anna bi'ani al-Janabi an Fudala. Sahabat yang sama tadi, qal anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda, yusallimu al-farisu ala al-mashi wal mashi ala al-qa'im wal qalilu ala al-kathir, yang menaiki kuda berkendara menyalami yang berjalan, yang jalan menyalami yang berdiri, yang sedikit menyalami yang banyak. Baik, barakallahu. Sekarang ada orang yang dalam rumah. Ada yang masuk rumah. Ada orang di ruang tamu. Depan. Duduk di dalam rumah. Ada yang masuk rumah. Yang menyalami siapa ini? Hah? Ad-dakhil. Nah, orang yang masuk rumah yang lebih dahulu menyalami yang dalam rumah. Tapi kalau masuk nggak pakai salam, maka yang dalam menyampaikan salam supaya tersebar salam tersebut. Adabnya yang masuk rumah itu yang mendahului menyampaikan salam, yang menjawab yang dalam rumah. Tapi kalau yang masuk rumah nggak pakai salam, yang dalam rumah menyampaikan salam supaya hidup sunnah menebarkan salam. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Ketemu dua orang. Yang ini masih muda, ketemu dengan yang lebih tua. Mana yang menyampaikan salam duluan? Hah? Yang tua yang muda? Yang muda. Ini untuk membuat ihtiram al-kabir, menghormati yang lebih tua. Baik. Ada dua orang ketemu. Yang satu lebih alim. Tapi umurnya masih muda. Ketemu dengan yang lebih tua usianya, tapi kalah alim. Siapa yang duluan menyampaikan salam? Yang muda alim, yang usia tua bukan alim. Ketemu nih, bagaimana ini? Hah? Yang tua nyalami yang alim gitu. Yang mana, Pak? Yang usia tua bukan alim, yang mendahului salam. Kenapa kok demikian? Menghormati ulamanya, gitu, Masya Allah. Gitu ya? Masya Allah. Gitu ya? Lihat ya, Pak? Nah, di sini, dua orang ini sama-sama kabir. Sama-sama kabir. Sama-sama besar. Yang itu kabir uskin. Tua usianya. Yang ini kabirul ilmi. Hah? Besar ilmunya. Dalam bab ini didahulukan yang mana? Hah? Namanya Ikhwan. Dalam bab ini Ikhwan didahulukan yang kabiruskin. Kabiruskin. Didahulukan yang lebih tua usianya. Jadi sang alim harus tawadhu. Sang alim harus tawadhu. dikarenakan usia masih muda, harus tawadhu, dia yang lebih dahulu menyampaikan salam kepada yang lebih tua usianya kepada dia. Assalamualaikum. Barakallahu. Difahami soalnya? Barakallahu. Kalau sama-sama usianya, sepantaran gitu ya, yang ini alim, yang itu bukan alim, maka yang bukan alim harus menyampaikan salam kepada yang alim terlebih dahulu. Barakallahu. Mudeng ya? Nah, kalau jadi alim masih muda harus tahu diri. Jangan mentang-mentang alim. Alim ini. Ini lewat-lewat, gak pakai salam, gak mau pakai sang alim. Alim ini. Kan sopo, ke alim kan ini. Itu kan itu sopo, leh. Kan itu cilik kan ini. Alim. Itu usianya ini. Nah, dalam bab seperti ini, bab keikhtiaroman seperti mendahulukan yang lebih tua usianya, baru yang lebih tua ilmunya. Baik. Bab yang berikutnya yang dibahas tadi Evan. Qala rahimahullahu taala, bab yusallimu shaghir 'ala al-kabir. Bab yang kecil, yang shaghir menyampaikan salam kepada yang kabir, yang tua. Ini dua keadaan. Yang pertama yang masih muda ketemu dengan yang masih tua, yang sudah tua. Yang masih muda mendahului mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Yang kedua, yang masih kecil ilmunya ketemu dengan yang lebih tua besar ilmunya, maka yang saghir fil ilmi menyampaikan salam kepada yang kabir fil ilmi, karena tingkatannya dengan ilmu ya. Yang ini ulama besar ilmunya masyhur, yang ini masih ulama yang belum begitu besar, maka ulama yang dikatakan saghir menyampaikan salam kepada yang lebih kabir. Dipahami ya? Kecuali kalau yang tadi itu ada dua yang sama-sama kabir. Ini kabir besar usianya, ini besar ilmunya, tapi masih muda. Maka yang masih muda lebih menyampaikan salam kepada yang lebih tua usianya, walaupun secara ilmu dia lebih tinggi ilmunya. Barakallahu fikum. Qala rahimallahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Makhlad qala akhbarana ibn Shuraij qala akhbarani Ziyad أنه سمع ثابتا مولى ابن زيد أنه سمع أبا هريرة يقول dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda yusallimu ar-rakibu ala al-mashi wal mashi ala al-qa'id wal qalil ala al-kathir, yang berkendara menyampaikan salam kepada yang berjalan, yang jalan menyampaikan salam kepada yang duduk, yang sedikit menyampaikan salam kepada yang banyak. Qala haddatsana Ahmad bin Abi Umar. Di sini enggak ada pembahasan yang kecil sama yang tua. Di yang berikutnya. Qala haddatsana Ahmad bin Abi Umar. Wa qala haddatsani Abi. Qala haddatsani Ibrahim an Musa bin Uqbah an Safwan ibn Sulaim an Athai bin Yasar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang sama Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam الرسول صلى الله عليه وسلم بسبدا يسلم الصغير على الكبير, yang masih kecil menyampaikan salam kepada yang lebih tua, والماشي على القاعد, yang duduk, yang jalan menyampaikan salam kepada yang duduk, والقليل على الكثير, dan yang sedikit menyampaikan salam kepada yang lebih banyak. Nah, kata-kata as-saghir al-kabir. Dan yang pertama kali dimaukan dengan kata-kata as-saghir itu usia. Usia muda ketemu dengan yang kabir itu usia juga, usia tua. Maka yang muda ketika berjumpa dengan yang tua, yang muda lebih dahulu menyampaikan salam kepada yang tua. Tapi ketika yang muda enggak menyampaikan salam, yang tua ngajari. Yang tua menyampaikan salam untuk mengajari ilmu kepada yang muda tadi. Barakallahu fikum. Nah, ada mafhum. Nah, kalau sama-sama kabir tadi, sama-sama tua. Nah, kalau sama-sama tua gimana ya, Pak? Ini sama-sama muda, ketemu sama-sama muda. Lebih dulu mana? Siapa yang dulu menyampaikan salam? Nah, kalau yang sama-sama muda, yang duluan yang paling afdal. sama-sama tua, ketemu. Yang duluan yang paling afdal. Gitu ya. Kalau derajat, maka yang lebih dahulu itu yang paling afdal. Sama-sama alim. Sama-sama tingkat alimnya itu. Maka yang paling afdal yang lebih dahulu menyampaikan salam. Intinya ketika ada beda manzilah, maka yang lebih rendah menyampaikan salam kepada yang lebih tinggi. Ketika sama derajatnya, maka yang lebih dahulu menyampaikan salam yang lebih afdal. Allahu taala alam bissalam. Sadarnya. Nah, cukup ya ikhwan, dikarenakan rincian bab ini telah terbaca semua. Bab yang berikutnya masih membahas masalah salam, cuman pembahasan yang lain-lainnya lagi akan dikasih insyaallah pada kesempatan yang berikutnya. Allahu taala alam bissawab. Ada yang mau tanya kan? Kalau ada, adzan dulu. Ada fadhil. Silakan adzan. Tunggu. Silakan dulu, Pak. Silakan dulu. Silakan. Ah, silakan. Tunggu. Wallahu a'lam. Saya juga enggak pernah dengar. Ra'su tawadhu ibtida'u salam. Jadi puncak ketawaduan memulai dengan salam. Wallahu a'lam. Saya enggak pernah dengar itu. Atau jangan-jangan ucapan seorang alim ketika membahas masalah hikmah kenapa kok mendahului salam sehingga muncul kata-kata ini. Wallahu a'lam. Saya enggak tahu apakah itu hadis atau tidak. Yang jelas itu di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama ketika yang berkendara menyampaikan salam kepada yang berjalan kaki, itu ketawaduan. Yang jalan kaki menyampaikan salam kepada yang duduk, itu tawadhu dan unggah-ungguh adab melewati orang lain. Allahu a'lam bishawab. Gimana? Nah, ada pembahasan nanti insyaallah di bab-bab yang berikutnya, hukum-hukum yang lain terkait dengan masalah salam. Dibahas masalah ini, khulasanya adalah kita dianjurkan menyampaikan salam kepada semua orang yang dikenal atau yang enggak dikenal. Kecuali yang pertama kita tahu dengan pasti dia non muslim, kafir. Maka jangan memulai dia dengan menyampaikan salam. Paham ya? Ada larangannya. Jangan memulai mengucapkan salam kepada Yahudi atau Nasrani. Kalau dia mengatakan assalamualaikum, jawab waalaikum. Hah? Gitu ya, waalaikum. Atau yang kedua, kamu tahu dengan pasti ini orang ahli bid'ah. Jadi fonis oleh para ulama sebagai ahli bid'ah. Maka jangan memulai dia dengan salam, jangan jawab salamnya sebagai bentuk pelajaran adab bagi dia. Dia adalah orang yang diboikot, ditinggalkan. Yang ketiga, apa kemarin? Yang ketiga, kalau melewati wanita yang bukan mahram dan khawatir fitnah, maka jangan memulai menyampaikan salam atau menjawab salam karena khawatir fitnah. Ini tiga poin yang mereka kecualikan. Selebihnya kita menyampaikan salam kepada siapapun yang dikenal, dari kenal disampaikan salam kepada mereka semua. Jadi mengatakan apa namanya sunnatus salam, itu merupakan syiar Islam yang wajib disebarkan di setiap tempat. Jadi jangan salam kepada yang ngaji tok, ikhwan kita assalamualaikum, oh bukan begini, tidak boleh begitu. Jadi kesalahan praktek. Semua orang sampaikan salam, assalamualaikum. Sebagian salaf datang ke pasar bukan untuk jual, bukan untuk beli, tapi untuk menyampaikan salam. Pasar itu toh. Assalamualaikum. Pulang setelah itu. Itu menebarkan salam. Di zaman sekarang kan agak langka ya. Diganti dengan yang lain-lain yang bukan termasuk dari Islam. Pagi pak, pagi. Siang pak, siang. Sore pak, sore. Malam pak, malam. Ya semata-mata teguran, tapi tidak ada pahala sama sekali. Dan bukan syiar Islam, sehingga tidak bisa digantikan dengan itu semua. Ngoten nggih? Apalagi bahasa-bahasanya anak kaul. Set bro, astaga, nggak ada pahalanya sama sekali. Gitu ya? Gitu pak. Nah, jadi dengan salam. Dan disampaikan sebelumnya, kata-kata salam yang disebutkan dalam Islam itu maknanya sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa keselamatan, doa rahmat, doa barokah. Siapa sih gak kepingin dikasih tiga ini? Gak kelihatan salam kan? Semua orang kepingin selamat. Gak kepingin rahmat kan? Semua kepingin rahmat. Semua kepingin barokah. Itu hanya pada kata-kata salam. Difahami soalnya? Yang lain? Seandainya dalam forum atau tempat kerja kan campuran itu akhirnya salam. Kita menyampaikan salam dengan niat untuk yang muslim. Sekantor, assalamualaikum. Siapa yang jawab nanti? Yang muslim, waalaikumsalam. Gitu. Sing, kak muslim, janonai. Caranya seperti itu. Itu berlaku ketika ketemu dengan yang masih hidup, juga berlaku ketika antum ziarah kubur di makbara umum. Ada yang muslim, ada yang non muslim. Antum ziarah kubur menyampaikan doa salam kepada mereka dengan niat untuk yang muslim. Assalamualaikum ahli diyar minal muslimina wal muslimat wal mu'minu wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun ila akhiri. Itu niatkan untuk yang muslim saja. Gitu ya. Assalamualaikum. Ini kalau yang non muslim jawab, kalau masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jarno. Jangan digubris. Wih, hebat sampean. Jangan bilang gini, enggak usah. Biar aja kayak gitu. Assalamualaikum. Apa lagi? Nah, itu dibudayakan di kantor-kantornya antum, perusahaan-perusahaan antum. Perlu itu. Jangan malu untuk menyampaikan syiar Islam. Iki mesti hiji iki. Salam-salam. Iya, Pak. Kepengin selamat apa ora? Kepengin rahmat apa ndak? Pengin barokah apa ndak? Nih, dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak doakan telu, Pak. Gitu. Harus begitu sih. Iya. Gimana, Pak? Iya begitu. Jadi itu dakwah juga yang ngantar ketemu pejabat-pejabat tinggi kalau masalah. Assalamualaikum. Salam. Muslim pak, salam. Sambil gimana ya? Muslim pak, salam. Gitu. Oke pak. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Antum misalkan ngirim ke sebuah grup. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana pekerjaan hari ini? Beres semua? Sampaikan gitu. Waalaikumsalam. Beres gitu. Ya memang gitu harusnya. Ya sama lafaz tulisan itu makomnya sama. Tapi ada kalanya untuk bab tulisan ada kalanya gak disebut. Bukan karena tidak menjawab salam, tapi dijawab di lesan. Nulisnya tanpa jawaban salam. Ini ketika dia tahu ilmunya dan masyhur, dia demikian perbuatannya gak ada masalah. Itu yang dilakukan sebagian para ulama di masa lalu. Jadi dikarenakan nulis itu kan ribut dan kadang panjang supaya simpel. Ini. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Atau ngomong, waalaikumsalam, sehat. Atau jawab ke inti permasalahannya. Terus gitu. Tidak ada masalah. Kan cerita aku, aku salam kalau jawab. Wis tak jawab. Wis tak jawab dengan lesanku. Kalau misalkan ada yang khawatir fitnah, sampaikan. Mohon maaf, mohon perhatikan ya. Semua WA dan segala macam yang sampai ke saya ada salam di situ, saya jawab pakai lesan, bukan dengan tulisan. Itu boleh. Atau ketika pembahasan sholawat, antum menulis nama Nabi, itu kan harus bersholawat kan begitu ya? Itu boleh. Atau di sini sholawatnya, nulisnya nggak pakai sholawat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam chattingnya itu nggak ada kata-kata sholawatnya. Itu juga boleh. Yang penting antum melafalkan di sini. Kalau ada yang namanya komplain, sholawat tok, sudah sholawat dengan lesan saya. Kasih penjelasan supaya mereka paham. Mau tenang ya? Nah, cukup. Mau nak mana? Lebih afdal ya afdal semua sih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi bicara afdalnya begitu, lengkap saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu. Kalau antum bisa begitu pasti ada masalah. Itu malah bagus gitu loh. Kalau antum bisa cepat, enggak ribet. Begitu langsung to the point. Jangan disalahkan orangnya gitu. Karena diperbolehkan menggunakan lesan. Kalau antum ragu-ragu, antum iki anu ta? Tak kasih salam, kok jawab ta? Wis tak jawab dengan lesan saya sudah berarti dia demikian ilmunya gitu. Paham gak? Kadang betul-betul cepat ini. Misalnya lagi apa gitu, baik ini terus waalaikumsalam tuh banget gitu. Wah, kasih sebut. Dan kurang simpel, nah, sesuai dengan fasilitas SMS yang serba singkat. Ini masih panjang ya, tapi nulisnya setengah mati. Sehingga bisa di, dengan cara seperti itu, yang penting dia masyhur melafalkan dengan lesan. Tapi kalau dia lesan ya enggak, tulisan juga enggak, ya tanggung sendiri dosanya. Orang salam, mari jawab, enggak lesan, enggak tulisan, ya itu berdosa. Karena fardu ain untuk menjawab. Dikami insyaallah ya. Barakallahu fikum. Cukup insyaallah ya. Cukup. Naktahilahu subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullah taala.